mengenai najis Bu ya. Kan kadang kita pakai apa? Pakai baju tuh kadang bawahannya panjang atau gamisnya terlalu panjang. Terus kan kena apa? Kadang-kadang kena lantai atau kena jalan gitu. Waktu jalan itu bagaimana dengan najisnya? Kita kan mau dipakai sholat tapi kita enggak tahu itu kena najis atau tidak gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baju yang panjang. Pertanyaannya yang jawab ke ibu-ibu kayaknya. Ibu-ibu, bumi ini suci atau kok najis? Kalau ibu bajunya ibu itu nyaruk ngamam yang apa nyangkut ke jalan raya itu kira-kira suci atau najis? Hah? Bu, kok ragu ngomongnya bu? Sudah belajar fikih lama. Hah? Jalan raya ini, jalan ini suci atau enggak? Suci ya. Kalau ternyata sarung apa bajunya ibu dan bagus, Sayyidah Maimunah, istrinya Rasulullah Siti Maimunah itu bajunya itu nyampe ke tanah. Kemudian ibu bajunya ketarik kotor warnanya hitam, najis apa suci? Hah? Suci bu ya. Tetap suci, jadi tidak ada masalah. Enggak akan berubah menjadi najis kecuali jadi kuning. Apa itu? Empupnya dedek. Nah, kalau sudah berubah kuning lain. Tapi kalau masalah katon, lumpur tidak najis. Lumpur tidak najis, tanah tidak najis. Ini tidak najis, gak usah pusing begitu-begitu. Kecuali Anda tadi sadar, ya Allah nyangkut kencingnya si A, si B itu, atau dikencingi. Maka itu baru. Jadi aslinya bumi itu adalah suci. Jadi apapun, gak usah kita kebawa-bawa. Biarpun kita duduk, jangankan begitu. Anda sholat di tanah itu tanpa sajadah sah kok. Tuh, di tengah jalan penuh di sebuah masjid, gak ada tempat. Ya udah sujud aja di tanah, selesai. Sah, siapa mengatakan tidak sah? Orang ngantuk itu pasti ya, waktu ngaji sambil ngeliwat itu. Ya kedengar, kalau ngaji, ngeliwatnya nanti.